Contoh yang lain adalah walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad wal haqqum min rabbihim, itu adalah satu hal yang benar dari Rabb mereka. Maka di sini beriman kepada Al-Quran, amanu bima unzila ala Muhammadin, itu disebut dua kali. Karena walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ini tercakup di dalamnya iman kepada Al-Quran. Setelah itu disebutkanlah beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Muhammad. Maka iman kepada Al-Quran disebut dua kali. Yang pertama masuk dalam kalimat umum, kemudian yang kedua disebutkan secara khusus. Fakus iman dimakun tidak, maka disebutkanlah secara khusus beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah mengatakan waladzina aman, dan orang-orang yang beriman dengan semua hal yang wajib diimani. Dan ayat ini turun tentang para sahabat dan orang-orang beriman selain mereka. Demikian juga ayat jagalah salat lima waktu dan salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Maka salat asar disebut dua kali. Pertama bagian dari salat lima waktu, kemudian salat asar secara khusus. Dan di dalam mereka diperintahkan innalillah mukhlisina lahuddin, kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah, kunafa tauhid, menegakkan salat dan membayar zakat. Kalau Abdullah mukhlisina lahuddin, tercakup di dalamnya salat dan zakat. Maka salat dan zakat disebut dua kali. Wa salat wa zakat itu minal ibadah, dan salat dan zakat bagian dari ibadah. Maka ayat-ayat yang menggandengkan mengataufkan ibadah dan amal saleh, amanu wa amal salihah, itu sebagaimana wa ma'umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Fa innahu qasada awalan, maka Allah pertama kali bermaksud supaya ibadah adalah murni hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Kemudian Allah perintahkan agar mengerjakan salat dan bayar zakat supaya diketahui bahwasanya keduanya, salat dan zakat, adalah dua ibadah yang wajib hukumnya. Salah yang tapi maka tidak cukup dengan semata-mata beribadah yang murni kepada Allah guna tanpa bayar, tanpa laksanakan salat dan bayar zakat. Maka atap antara diatapkannya iman dengan amal saleh maknanya adalah, maka demikianlah Allah menyebutkan iman terlebih dahulu karena tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Maka tentang menyikapi ayat 3 dan 4 ini ada dua pendapat ulama. Bahkan bila pendapat pertama mengatakan bahwasanya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika adalah ahli kitab yang beriman dengan Al-Qur'an dan wahyu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, semacam sahabat Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Maka alladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu adalah jenis orang yang beriman yang berbeda dengan jenis orang yang beriman sebelumnya yang disebutkan dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini pendapat yang pertama. Wakafilah dan pendapat kedua mengatakan bahwasanya ayat ketiga dan ayat keempat itu sama. Haulah mereka semua dalam jami'ul mutakallimin, semua orang-orang yang telah disebutkan di ayat yang ketiga, mereka orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dan wahyu yang diturunkan kepada Al-Quran, dan mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Hum sinfun wahid, semuanya adalah satu golongan. Namun dibuat atap di sini litawa yuris sifatain, karena berbedanya sifat yang mereka miliki. Jadi tentang ayat yang ketiga apakah ayat yang keempat di awal surat Al-Baqarah, bagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini adalah sifat semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman adalah beriman dengan wahid, menegakkan sholat, berinfak, beriman dengan Al-Quran, dan beriman dengan kitab suci sebelum Al-Quran. Ini pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Pendapat yang pertama mengatakan, sedangkan pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dimaksud oleh ayat yang ketiga beda dengan yang dimaksudkan ayat yang keempat. Maka ayat ini menceritakan dua jenis orang yang beriman. Ayat yang ketiga itu menceritakan orang yang beriman yang bukan mantan ahli kitab. Sedangkan orang yang keempat, ayat yang keempat itu menceritakan orang yang beriman yang mantan ahli kitab. Ya, mungkin bisa kita katakan pangkal perbedaan pendapat di sini adalah memaknai waw dalam walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Wawnya ini mengatofkan dua sifat yang berbeda ataukah mengatofkan dua zat yang berbeda. Pangkalnya adalah di waw. Waw ini apa? Jelas harus dua hal yang berbeda. Karena al-aku individu atau royu, atau itu adalah menggunakan dua apa yang berbeda. Namun berbedanya berbeda apa? Berbeda sifat ataukah berbeda zatnya? Bagaimana kemarin telah kita bahas ada empat jenis royu perbedaan yang dimaksudkan dalam sebuah atom. Dan boleh jadi atom itu adalah untuk menghubungkan, membedakan dua sifat. qawlihi, bagaimana firman Allah, sabbihna rabbika al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini alladzi khalaqa fasawwa itu sama dengan alladzi qaddara fahada dan sama dengan alladzi akhadha al-mar'a, semuanya sama yaitu Allah. Semuanya dasar itu Allah, namun di sini atas di sini untuk menunjukkan dua sifat yang berbeda. Fahuwa subhanahu wahidun, maka Allah itu esa. Namun di sini diatapkan sebagian sifat Allah dengan yang lainnya. Misal firman Allah, afidu ala salawati wa salatil mustah, dan yang dimaksud ala mustah ala salat asar. Wasifat dan sifat, jika sifat tersebut adalah isim ma'rifah kan litaubi, maka gunanya adalah untuk memperjelas dan mengandung pujian ataukah celaan. Atau untuk dua sifat yang berbeda, itu jika isim ma'rifah, maka faedahnya adalah untuk memperjelas dan memuji atau menjela. Semisal kau mengatakan orang inilah yang berbuat demikian, dan dia juga yang berbuat demikian, dan demikian juga dia orang yang berbuat demikian, dan sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya. Walihada, oleh karena itu man ittiba', ketika dia sifat ini ikut dengan yang lainnya, tabi' madbu', istilah nahwu, ini bukan ittiba', istilah ittiba' taqlid. Man ittiba', jika dalam posisi mengikuti, ya, jadi apa? Maka orang Arab terkadang mengapakannya. Dan mereka menasabkan atau memasukkannya. Kemudian kembali kepada awal surat Al-Baqarah, wahadal qawlu wassawab, pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat yang keempat itu sama dengan ayat yang ketiga, inilah yang benar. Karena orang yang beriman dengan hal yang gaib, jika tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman dengan wahyu kitab suci sebelum Al-Quran, mereka tidaklah berada di atas petunjuk dan Rabb-nya, tidak pula beruntung, tidak pula bertakwa. Demikian pula orang yang beriman dengan Al-Quran yang turun pada Muhammad SAW dan terbukti sebelum Al-Quran, jika mereka tidak beriman dengan hal gaib dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan, maka mereka juga tidak berada di atas petunjuk dan Rabb mereka, tidak pula beruntung, tidak pula bertakwa. Padahal ala anal jami', maka keterangan di atas menunjukkan bahwa semuanya ayat ketiga ataupun ayat keempat adalah sifat untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bertakwa. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan kitab Al-Quran yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad utifat hadis sifat ini diatafkan kepada sifat itu, padahal sifat ini adalah bagian dari sifat itu. Akan tetapi dikarenakan maksudnya adalah sifat iman mereka, dan bahasanya mereka beriman dengan semua wahyu yang Allah turunkan pada para nabinya, dan tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lainnya. Jika tidaklah disebutkan kecuali iman dengan hal yang lain, fakat yakulu, maka boleh jadi orang yang beriman dengan sebagian ajaran Islam dan kafir dengan sebagian ajaran yang Islam mengatakan kami juga orang yang bertakwa karena kami beriman dengan hal yang lain. Maka faedah disebutkannya ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, adalah untuk memupus harapan orang-orang yang beriman dengan ghaib namun tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ya, untuk memupus harapan untuk orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an namun tidak beriman dengan Al-Qur'an dan tidak beriman dengan kitab suci sebelum Al-Qur'an. Mereka bisa mengatakan loh, kami kan beriman dengan Al-Qur'an, kami juga orang yang bertakwa meskipun tidak beriman dengan Al-Qur'an. Kan para bertakwa beriman dengan ghaib, tidak beriman dengan Al-Qur'an. Maka faedah ayat yang keempat itu adalah untuk memupus harapan orang-orang yang tidak berhak untuk layak untuk menyandang gelar predikat orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, Syekhul Islam memilih merujukkan penafsiran bahasanya ayat yang keempat dengan ayat yang ketiga di awal surat Al-Baqarah itu adalah menceritakan orang yang sama, cuma atof di sini adalah atof sifat yang berbeda. Maka orang yang bertakwa itu beriman dengan ghaib, demikian juga beriman dengan Al-Qur'an dan beriman dengan wahyu sebelum Al-Qur'an. Mereka tidak membeda-bedakan satu rasul dengan yang lainnya. Dikarenakan surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Qur'an, punuhnya Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an untuk unta. Dan dikatakan bahwasanya surat Al-Baqarah adalah surat pertama kali turun di Madinah. Maka Allah buka surat Al-Baqarah dengan 4 ayat membahas sifat orang yang beriman, 2 ayat tentang sifat orang kafir, dan 10 lebih ayat membahas tentang sifat orang-orang munafik. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah, manusia terbelah menjadi 3 golongan. Boleh jadi mukmin, boleh jadi kafir yang terang-terangan menampakkan kekafiran, dan boleh jadi orang munafik. Berbeda dengan makanu keadaan mereka dulu ketika Nabi di Mekah. Maka ketika Nabi di Mekah tidak ada orang munafik. Oleh karena itu Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan tidak ada orang munafik dari kalangan muhajirin dari Mekah. Namun orang munafik hanya ada, kemunafikan hanya ada di kabilah-kabilah Ansar. Karena Mekah dulu orang-orang kafir lah yang menguasai Mekah. Maka tidaklah beriman, tidaklah mau beriman dan rela berhijrah kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Karena ketika di Mekah tidak ada faktor pendorong yang mendorong orang untuk menjadi munafik. Sedangkan di Madinah, amanah biha, beriman di kota Madinah ahlu syaukah. Syaukah artinya kuat, orang yang punya kekuasaan. Orang yang berimanlah yang punya kekuasaan. Maka jadilah orang-orang yang beriman biha di kota Madinah memiliki izun kemuliaan wa mana'atun, dan memiliki kekuatan. Bila Ansar, dengan adanya kaum Ansar, maka siapa yang tidak mau menampakkan iman, mereka bisa menyakitinya, bisa mengganggunya. Maka orang-orang munafik perlu menampakkan dan pura-pura beriman, ma'an namun lupa pada hati mereka tidaklah beriman. jika mereka beriman semisal iman kalian oleh para sahabat, maka mereka mendapatkan hidayah. Ini adalah dalil tentang wajibnya beragama, bagaimana beragamanya para sahabat. Allah katakan beriman yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman bagaimana iman para sahabat. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Wain tawallaw, jika mereka berpaling, maka mereka lah yang membuat perpecahan. Dan Allah akan mencukupimu tentang mereka, dan Allah mendengar bagi maha mengetahui. Dan ayat yang surat al-Baqarah ini adalah dalil apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahasanya mengatakan kami beriman hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka dibedakan antara kata kerja dan isim. Maka dibedakan antara kata kerja dan isim. Dibedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah hukumnya wajib, karena Allah perintahkan kulu amanna, katakanlah kami beriman. Maka saya berislam kemarin bagaimana telah kita baca mengatakan hukumnya wajib, mengatakan kami beriman dengan kata kerja. Jadi ana mukmin, nah ini bermasalah. Ini ada bahasanya. Bolehkah mengatakan ana mukmin atau kafir? Apakah ana mukmin insyaallah? Ini ada rinciannya. Ini benar adalah boleh mengatakan ana mukmin ataupun boleh mengatakan ana mukmin insyaallah tergantung maksudnya. Jika maksudnya itu maksud yang benar, maka boleh. Maka ana mukmin cuma boleh. Tapi kalau amanna diperintahkan, wajib. Kalau amanna wajib, karena Allah perintahkan kulu fi'liyah. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah juga menyebutkan iman dengan semua ajaran yang dibawa oleh para nabi. Amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya beriman pada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Allah. Mereka mengatakan kami tidak beda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain, semuanya kami imani. Mereka mengatakan kami nawa Allah, kami dengan kami taat, ampunan mengupaya Allah kami, hanya kepada kami kembali. Allah bicara kembali satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sebab wa'alaiha maka sebab. Untuk jiwa tersebut maka sebab dampak baik dari apa yang dia perbuat dia lakukan wa'alaiha maka sebab, dan untuknya dampak buruk dari apa yang dia kerjakan. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami lakukan sesuatu karena lupa atau salah tidak sengaja. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban berat bagaimana yang telah kau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan kau bebankan kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayanglah kami, Engkau adalah penyembuh kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kami. Dan sini kulun amanah bilai wa malikati wa kutubi, semua kita diimani. Dalam satu hadis dan satu muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca dua ayat yang terakhir, maka dua ayat terakhir tersebut telah mencukupinya. Ya, telah mencukupinya. Bahkan lama mengatakan mencukupinya dari bahaya. Ya, tidak akan ada satupun bahaya yang mengganggunya. Saya menjelaskan telah mencukupinya dari sholat malam. Saatnya ketiduran, kita tidak bangun malam, ya sudah cukup tergantikan dengan baca dua ayat terakhir. Kemudian berkaitan dengan ayat yang pertengahan, maka dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang pertengahan itu di dua rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Dan ketika Nabi membaca di qabliyah subuh, Nabi membaca di salah satu rakaat kuliah ahlan kita bita'alu ila karimatin sawa. Nabi membaca ayat di atas, yaitu kulu aman nabi wa ma aman nabilai wa ma'udzila ilayna wa ma'udzila ilayna suhim. Ini di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat kedua Nabi baca dengan kuliah ahlan kita bita'alu ila karimatin sawa, masing-masing satu ayat. Jadi kalau rakaat pertama satu ayat di surat Al-Baqarah, kemudian di rakaat yang kedua satu ayat di surat Ali Imran. Baik, akhir kita marilah menuju kalimat tawaf bainana wa bainakum, kalimat keadilan antara kami dengan antara kalian, yaitu dalam kita secara menyembah kecuali Allah, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita jangan jadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai kaum muslimin, saksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Dan terkadang di qabliyah subuh Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka terkadang Nabi membaca ayat yang isinya adalah membahas iman dan Islam, yaitu satu ayat di surat Al-Baqarah dan satu ayat di surat Ali Imran. Qulu amanna ini membahas iman. Wa syahad isyhadu bi anna muslimun ini bahas Islam. Maka ketika qabliyah itu Nabi terkadang membaca ayat yang isinya iman dan Islam. Atau dan terkadang Nabi membaca ayat atau surat yang isinya menyebutkan tauhid dan keikhlasan. Maka berdasarkan pendapat yang pertama tentang atful khauf 'alal 'am di sini, bahasanya khauf itu disebut dua kali. Yang pertama adalah bagian dari umum, kemudian yang kedua adalah disebutkan secara khusus. Maka kita kembali kepada iman yang diapakan dengan amal saleh. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, kita katakan bahwasanya amal saleh diapakan kepada iman. Maka dakhalat amal soleh ini telah masuk dalam bagian dari iman. Dan di sini diatofkan sebagai bentuk asal khas alam, mengatofkan izin yang khusus setelah disebut secara umum. Iman di sini dalam rangka untuk menyebutkan izin yang khusus, khususan secara khusus setelah disebut dalam bagian kata umum. Wa iman dan boleh jadi Jika diatofkan maka itu adalah dalil bahasanya pada saat itu isim khas tidak termasuk dalam isim yang umum. Mungkin ada dikatakan bahasanya amal pada asalnya bukanlah bagian dari iman, karena pangkalnya iman adalah apa yang di dalam hati. Walakin hiya lazimatun lahu, akan tapi amal soleh adalah konsekuensi iman. Dengan pengertian malam yang alha karena imanmu muntafian. Siapa yang tidak melakukannya maka imannya itu hilang. Siapa yang tidak melakukannya maka imannya itu hilang. Tidak sebagaimana Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha mengatakan iman itu ucapan lisan dan keyakinan hati, amal badan itu sudah buah atau konsekuensi iman di dalam hati. Maka seandainya tidak ada amal badan, ya tetap beriman. Namun yang tidak memiliki buah, tetap pohonnya ada, namun buahnya yang tidak ada. Kalau Al-Sunnah mengatakan amal badan konsekuensi iman. Konsekuensi iman yang ada di dalam hati dan amal badan adalah unsur pembentuk iman. Sehingga Syekhul Islam mengatakan siapa yang tidak melakukan amal badan sama sekali maka imannya tidak ada. Maka sama-sama mengatakan bahwa amal badan itu adalah konsekuensi iman. Tapi Ahlussunnah berbeda dengan Murji'atul Fuqaha. Maka jangan tertipu dengan permainan kata. Melihatlah apa hakikat dan maksudnya. Sama Ahlussunnah mengatakan amal badan konsekuensi iman ada di dalam hati. Murji'atul Fuqaha juga demikian. Namun hasilnya beda. Maka itu berarti hakikatnya berbeda. Kalau menurut Murji'atul Fuqaha, ada orang yang beriman tanpa amal badan. Apakah ada iman di dalam hati, ada ucapan lisan? Di amal intifa'al lazim, karena jika konsekuensi hilang menunjukkan bahwa malzumnya juga hilang. Amal badan konsekuensi iman di dalam hati. Jika amal badan hilang maka berarti iman di dalam hati juga hilang. Ini adalah bagian dari kaidah Ahlussunnah talazzumuz zahir bil batin. Bahasanya lahir dengan batin itu terikat. Maka karena lahir dengan batin itu terikat, maka konsekuensinya turunan kaidah adalah jika amal badan hilang maka iman dalam hati hilang. Nah, maka pada asalnya amal badan bukan bagian dari iman, akan tetapi konsekuensi iman yang menyebabkan hilangnya iman jika itu hilang. Akan tapi syarat jadilah amal badan dalam urut syariat termasuk dalam pengertian iman jika disebutkan iman secara sendirian, secara mutlak. Bagaimana telah lewat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang su'aful iman. Fa'idha utifat alaihi, maka ketika diatapkan maka disebutkanlah amal badan secara khusus supaya tidak ada orang yang punya sangkaan bahasanya semata-mata iman tanpa amal sholat yang merupakan konsekuensi iman yujibul wahda menyebabkan orang sudah berhak mendapatkan janji Allah masuk surga. amal amal salat, amal badan itu adalah takhsisan wa tansisan, adalah dalam rangka mengistimewakan amal badan dan menegaskan supaya diketahui bahasanya pahala yang dijanjikan di akhirat yaitu surga tanpa diadab di neraka tidaklah berat didapatkan kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak akan didapatkan oleh man orang yang mengaku-ngaku beriman namun tidak beramal. Waqad bayyana Allah Ta'ala jelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahasanya orang yang benar dalam ucapannya aku beriman lalu dia haruslah melakukan bil wajib amal badan yang hukumnya wajib. Maka dibatasilah iman kepada mereka orang yang beriman dan beramal saleh menunjukkan hilangnya iman dari orang.